Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab ke-20, Dzikruz Zajr anit tajassusi wa su'id dhon, tentang larangan keras bertajassus, memata-matai saudaramu dan bersu'ud dhon kepada mereka. Tajassus merupakan salah satu buah dari su'udzon. Jadi tidaklah muncul kecuali karena su'udzon didahului oleh buruk sangka. Kamu tidak ada husnudzonnya sama sekali pada orang itu. Maka dari situ kemudian kamu terdorong untuk tajassus apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Kamu cari tahu, kamu korek-korek tentang rahasia dan berita orang tersebut. Sementara su'udzon sendiri perkara yang dilarang dan tercela. Ijtanibu kathiran minadzon, jauhi banyak berprasangka, berburuk sangka pada saudaramu. Yang kedua, tajassus pula tidak akan terjadi kecuali pada orang yang dhaiful iman. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Bukti kelemahan iman pada seseorang, wa qillatud din, menunjukkan tipisnya agama dia, wa qillatul muraqabah, dan menunjukkan betapa lemahnya perasaan atau keyakinan kalau dirinya diawasi selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk sifat atau akhlak yang sangat buruk, sangat tercela. Terbukti dia tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dia di dunia maupun akhiratnya, justru merugikan dan merusak dunia dan akhiratnya. Kalau saja imannya kuat, kalau saja agamanya baik, dia gak akan mau lakukan tajassus kepada orang lain, karena itu mempertaruhkan iman dan agamanya. Yang ketiga, tajassus pula sebagai penyebab dari sekian penyebab kuat, putus atau rusaknya hubungan baik. Yang muncul sebagai gantinya adalah permusuhan dan kebencian, terutama saat yang kamu tajassusi tahu atau sadar. Loh, fulan melakukan tajassus, memata-matai aku ternyata selama ini. Dia mencari-cari aibku. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia pasang ini, dia pasang itu. Maka tentunya dia gak akan terima, gak akan senang hati padamu. Maka renggang bahkan permusuhan yang ada antara kamu dengan dia. Tajassus pula yang keempat dari masa awik, semua ini dampak buruk dari tajassus, menghancurkan al-qudwah. Artinya kamu gak akan menjadi qudwah, orang gak akan menganggap kamu sebagai toladan baik baginya. Mungkin awalnya itu ada, tapi begitu mereka sadari kamu tajassus, hancur itu qudwah, betul-betul rusak kamu di mata mereka, jatuh dan tidak lagi teranggap sebagai qudwah salihah, sebagai panutan yang baik yang patut ditiru dan diteladani. Maka jatuh pula karenanya al-maqamat atau al-makana, kedudukan. Semula kedudukanmu cukup tinggi, semula kamu dihormati, disegani. Tapi untuk melakukan yang semacam ini, jatuh harga diri kamu di mata orang. Orang tidak akan anggap kamu akibat ulah kamu sendiri. Yang kelima, tajassus pula merusak kehidupan secara umum, merusak nidhamul hayah, aturan kehidupan, di mana satu orang na'udzubillah akan dipenuhi hatinya dengan syukuk ala ikhwanih, serba ragu terhadap saudaranya, wa takhawufat, dan serba berprasangka, serba khawatir, jangan-jangan fulan melakukan ini, jangan-jangan dia melakukan itu, coba kita buntuti, coba kita mata-matai, bisa jadi dia ini. Terus hidupnya dipenuhi dengan itu, dan syaitan tidak akan berhenti pada satu titik, terus akan berkelanjutan maksiat demi maksiat, dosa demi dosa, kejelekan yang satu mendatangkan kejelekan yang berikutnya, wahagadha. Maka rusak kehidupanmu pun gak akan tenang, gak ada bersihnya jiwa, bersihnya dada, tapi dipenuhi, ternodai dengan tadi prasangka buruk, terus ingin tahu, ingin mengkorek apa yang diucapkan, apa yang dilakukan orang. Yang kedua juga dari sisi merusak kehidupan, bahwa orang tidak akan aman terhadap yang itu khususiyatihi, perkara-perkara pribadinya. Mungkin itu antara dia dengan istrinya, dikorek-korek, karena ini laki, gak mungkin dia suruh istrinya, na'udzubillah. Atau orang yang semula gak tahu menau dan gak ada sangkut pautnya, dia libatkan, coba kamu tanya Ummu Fulan, istrinya Fulan, apa yang dilakukannya, bagaimana dia ini itu. Nanti WA-WA disimpan, sebarkan ke sana kemari. Syaitan hadza. Akhirnya hal-hal yang itu khususiat, khususiat itu menyentuh ranah pribadi, gak boleh ada orang tahu. Antara kamu dengan istrimu, antara kamu dengan keluargamu, mungkin anakmu, akhirnya bisa tahu, dikorek dari sana, dikorek dari sini, mungkin aja bocor. Syaitan kata. Marid, penyakit. Orang jadi gak merasa aman. apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya. Oleh karena itu, telah lalu apa yang Rasul sebutkan sallam dalam hadis Muawiyah, innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta antufsidahum. Kalau kamu cari-cari aurat orang, yakni aib rahasia orang, kamu akan rusak hubungan dengan mereka, kamu akan rusak kehidupan mereka, atau hampir-hampir kamu telah merusak semua itu. Enggak ada baiknya. Dan yang keenam, dampak dari tajasus pula menimbulkan kebencian dan menanam dendam. Seakan kamu sengaja, dan memang kamu sadari atau tidak, itu terjadi. Kamu tanamkan agar saudaramu itu dendam kepadamu. Mungkin bahkan tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Sakit hati betul dia. Urusan dia dengan keluarganya bisa kamu korek-korek, bisa kamu sebarkan aib yang sebetulnya gak boleh ada orang tahu. Jangankan orang lain, dia mungkin gak ingin mertuanya tahu. Aib, malu dia. Gak ingin orang tuanya tahu, padahal itu orang terdekat dia. Apalagi orang lain. Dendam dia padamu. Kemudian segampang itu kamu akan mengatakan, gak boleh dendam ya akhi, taqillah. Ishadal kalam. Kamu yang memulai, kamu yang melakukan, kemudian seenak kamu mengatakan, gak boleh dendam, gak boleh dendam. Gak semudah itu perasaan orang. Barakallahu fiik. Ya Rabbak Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun. Manusia gak semudah itu bisa mengampuni. Dan kembalikan pada dirimu sendiri. Apa iya kamu semudah itu memaafkan? Kalau itu ranah pribadi yang sangat pribadi pada dirimu. Ala kulli hal, itu yang keenam. Yang ketujuh, dampak dari tajasus pula mengakibatkan tersebarnya fahisyah bainal muslimin. Yang semula itu kewajibannya ditutupi dan tidak boleh disebarluaskan. Dan Allah cela, Allah larang keras. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladzina amanu. Dicela oleh Allah, orang-orang yang senang fahisyah yang keji, yang kotor, yang jelek tersebar di tengah orang-orang yang beriman. Semula kan tertutupi karena tajasus kamu, kemudian kamu sebarkan, akhirnya tersebar, semua orang tahu, jadi rahasia umum. Fulan berbuat ini, fulan melakukan itu, fulan berkata ini. Dan itu dampak atau kejelekan yang sangat besar, sangat buruk. Yang kedelapan, ya dia mutawa'at, terancam dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, ya ma'asyara man amana bilizanih walam yadkhulil imanu qalbah la taghdabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illah auratahu wa man yattabi'illah auratahu yafdahu fi baitih. Wahai orang yang hanya iman dengan lisannya, iman belum masuk dalam kalbunya, menunjukkan perbuatan itu perbuatan munafikin. Jangan kalian ghibah kepada muslimin, jangan kalian cari-cari aurat mereka, aib mereka. Ini salah satunya dengan tajassus, mencari-cari aib orang, memata-matainya, membongkar-bongkar itu. Karena yang mencari-cari aurat muslimin akan Allah buka, Allah bongkar auratnya sendiri. Aurat dia akan dibongkar oleh Allah, dan yang Allah bongkar auratnya akan Allah permalukan dia walaupun dia di dalam rumahnya. akan terbongkar, orang semua akan tahu, oh fulan begini, alan begitu. Artinya itu ancaman berat bagi orang yang ada iman dalam hatinya. Dia akan takut dan tidak berani melakukan yang semacam ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari bentuk tajassus yang haram, yang terlarang, hadis seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan telah lalu, manistama'a ila hadithi qawm wahum lahu karihun au yafiruna minhu subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri pendengaran dari suatu kaum, sementara dia tahu orang-orang itu enggak senang sama dia, atau bahkan menghindar darinya, lari, tapi dia kepingin tahu, fudul, apa yang dibicarakan ini, ngomong apa mereka, apa yang dibahas, apa yang di... Dalam keadaan dia tahu mereka enggak senang sama dia, maka dia lakukan itu akan dituangkan di telinganya di yaumul qiyamah, anuk. Al-anuk, cairan dari tembaga yang dilelehkan. Wal-iyadzubillah. Maka mendengar pembicaraan dari orang yang tidak senang dengannya atau tidak diridhoi oleh mereka, tidak diridhoi untuk kamu mendengar, untuk kamu mengambil apa yang mereka ucapkan, terlarang, haram. Dari permasalahan tajassus ini ada pengecualiannya yang masyru', yang disyariatkan, yaitu kalau itu kepada musuh-musuh umat. Musuh umat, ya, untuk tahu jumlah mereka, persiapan mereka apa, kekuatan mereka bagaimana, apa saja makar-makar mereka, mungkin apa saja agenda yang telah mereka siapkan untuk rusak kaum muslimin. Maka yang semacam ini diperbolehkan untuk cari tahu apa agenda mereka, apa yang mereka mau lakukan, makar mereka seperti apa. Dan itu masuk dalam keumuman firman Allah, bolehnya, dalam Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian, kufar, segala sesuatu yang kalian mampu, kekuatan yang kalian miliki dalam menghadapi musuh-musuh kalian, termasuk mengetahui gerak-gerik mereka, agenda mereka seperti apa. Makanya di dalam hadis Jabir ma'ruf, ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, man ya'tina bi khabaril qaum, disampaikan kepada para sahabat, ada terghib, motivasi, dorongan. Man ya'tina bi khabaril qaum, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku kabar kaum ini, ini kufar musyrikin, ini apa yang mereka sudah siapkan, apa yang mereka mau lakukan, makar apa yang mereka mau timpakan kepada kita. Tentunya perlu dicari tahu dan tentunya harus dengan memata-matai. Kalau itu dilakukan dengan terang-terangan, ya ketangkap dan bisa-bisa dibunuh sama mereka. Ya harus dilakukan dengan cara yang, apa istilah mereka, intelijen, spionase, ya ini enggak kentara bagi musuh. Qala Zubair ana, maka kata Zubair radhiyallahu anhu, aku ya Rasulullah. Qala man ya'tina bi khabaril qaum, kembali Rasulullah katakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku tentang informasi dari mereka ini, Quraisy musyrikin. Kata Zubair, ana ya Rasulullah, aku. Qala man ya'tina bi khabaril qaum, karena urusannya ini nyawa. Kan enggak gampang. Apalagi ini fase-fase Makkah, marhala Makkiyah. Quraisy begitu kuatnya permusuhannya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Taruhannya nyawa. Kalau sampai ketahuan. Tiga kali Rasulullah tanya, tiga kali itu pula Zubair menjawab, ana, ana, ana. Maka Rasulullah katakan, inna likulli nabi hawariyan. Setiap nabi punya hawari. Seperti Isa alaihissalam. Wa inna hawari Zubair. Dan hawariku Zubair. Radiyallahu ta'ala. Asyahid menunjukkan boleh. Bahkan Rasul tawarkan. Rasul anjurkan. Menghadapi a'da ad-din. Musuh-musuh agama. Musuh-musuh umat. Musuh negara. Nah. Hal-hal itu terkait pemerintah, a'immah, hulafa, umara yang semacam mereka mencari tahu tentang agenda atau rencana ahlur raibah. Ahlul ribah wa ahlil fasad, orang-orang yang bikin kerusakan. Dan fukaha katakan itu termasuk masyru untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Ya gampangannya kalau sekarang misalnya semacam para pengedar narkoba, kan sembunyi-sembunyi mereka. Pemerintah harus tahu di mana mereka lakukan transaksinya, siapa pengedarnya, dari mana itu berasal. Ya ini harus dilakukan dengan intelijen, gak mungkin kalau terang-terangan belak-belakan. Dan itu disyariatkan demi bisa tercegahnya umat, terselamatkannya negara dari pengrusakan mereka. Nah, yang semacam itu kata Ar-Ramli, juga Al-Qadhi Abu Ya'la, kalau seseorang tahu ada korinah-korinah tertentu bahwa fulan mau melakukan kejahatan besar, mau membunuh, mau na'udzubillah berzina, mau merampas kehormatan seorang muslimah, ya dimata-matai di mana dia mau lakukan, apa yang dia persiapkan. Karena yang diinginkan adalah terjaganya kehormatan dan kemaslahatan. Sekali lagi kembalinya ini kepada umara, para pemerintah. Karena itu tugas dan wewenang mereka, wali atau wulatul umur. Tajassus ada dawafi, ada faktor yang mengakibatkan orang melakukan itu. Antara lain faktornya yang pertama mahdul fudhul, mahat al-fudul, murni fudul, murni ingin tahu segala sesuatu yang bukan urusan dia. Fudul. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan segala yang tidak ada gunanya bagi dia, yang itu bukan wewenang dia, bukan urusan dia. Syahid ini yang pertama, mahdh al-fudul, murni karena fudul saja, ingin tahu. Dan ini juga disebutkan ulama penyakit hati, penyakit jiwa. Sebagian orang menganggap kalau dia enggak dilibatkan, kalau dia enggak dikasih tahu, berarti itu pelecehan kepada dirinya. Marid hadza. Padahal enggak demikian kan? Ya orang bebas, mungkin dia punya sesuatu hajat, entah karena malu atau apa, dia enggak mau ngasih tahu kamu, enggak ingin kamu tahu, enggak ingin kamu terlibat. Maka dia mungkin lebih percaya kepada yang satunya, fulan, alan, teman-teman dia yang lain. Orang yang marid, nafs, kejiwaannya memang berpenyakit, merasa kok anak gak dikasih tahu, kok anak gak diajak berembuk, kok anak, nah berapa ini, berarti anak dihina ini, berarti anak direndahkan. Lalu terdorong dia untuk fudul, apa sih yang dibicarakan? Dia mata-matai dan dia korek-korek ingin tahu apa yang di... Ini sangat buruk dan tercela. Yang kedua, ya memang ingin menyakiti dan mendolimi orang yang dia tajasusi, ingin menyakiti, ingin mengganggu, memadorotkan orang tersebut. Waliyadzubillah. Dan sebagian orang menikmati itu, senang dan bangga, plong kalau tahu saudaranya sakit hati. Dan waliyadzubillah. Di sebutkan beberapa muluk, beberapa raja sampai mengeluhkan apa yang dia dapati dari banyak dari rakyatnya atau bawahannya. Biasa, yang paling asyik bagi orang kalau yang terbongkar itu rahasia penguasa. Oh, ternyata dia melakukan ini, ternyata dia ini, itu buktinya, ini ada screenshotan, ada fotonya, ada ininya, ada itunya. Jadi berita viral dan rame. Walhasil sehingga sebagian muluk itu mengatakan, ma yuridun nasu minna, ma yanamun nasu anna. Apa yang dimaukan rakyat ini? Apa yang mereka inginkan dari kami? Kayaknya gak pernah tidur. Seakan-akan rakyat itu gak pernah tidur kalau yang dibahas adalah penguasanya. Lau sakanna batinal ardi lakanu haitsu kunna. Hatta kalaupun seandainya kami tinggal di bawah tanah, akan dikejar juga ikut tinggal di bawah tanah. Gak akan dibiarkan. Jangankan di istana. Hatta kalau kami tinggalnya milih di bawah tanah, ya akan diikuti di bawah tanah. Ngapain ini? Berbuat apa dia di dalam? Bersama siapa? Ada apa? Innama hammuhum an yansyuru ma qad dafanna. Seakan-akan mereka enggak punya kepentingan kecuali untuk menyebarkan apa yang kami usahakan untuk ditutupi. Mereka hanya berusaha rahasia sedemikian rupa ditutupi, tapi orang menginginkan itu terblow up dan tersebar sedemikian rupa. Di dalam fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ada pelajaran berharga. Beliau ketika ditanya tentang tasannut, tasannut itu ketika orang menyadap pembicaraan orang lain, ya seringnya kalau zaman sekarang lewat telepon, dia sadap atau dia rekam sehingga dia bisa tahu dalam penelponan ini fulan berbicara ini itu. Beliau katakan ini haram dan tidak ada iskal padanya tentang keharamannya, karena itu termasuk tatallu' ala asrarin nas, mengorek-ngorek rahasia orang. Karena telepon kan gak ada yang tahu awalnya, ya cuman kamu dengan yang kamu telepon, apa yang kamu bicarakan orang gak ada yang tahu. Apalagi kamu sudah misalnya menjauh atau dengan suara lirih, gak ada yang tahu kecuali kamu dengan yang kamu ajak bicara. Nah, ini dengan cara menyadap atau merekam penelponan, akhirnya dia tahu rahasia pembicaraan yang terjadi. Dan itu beliau sebutkan juga termasuk khianat terhadap amanat. Khianat. Kamu mengkhianati saudaramu. Karena amanat menuntut kamu, kamu jaga, gak perlu kamu tahu. Dan tidak boleh kamu korek-korek apa yang dibicarakan fulan dalam telepon, apa yang dia katakan. Bahkan dalam riwayat disebutkan idza haddatsakal insan tsummal tafat fahiya amanah. Orang kalau bicara sama kamu kemudian menoleh, maka itu amanat dari dia. Artinya dia menoleh, dia tidak ingin ada orang lain tahu. Dia bicara sama kamu begini begini begini. Dan dia noleh khawatir mungkin ada yang dekat, ada yang dengar gitu. Tanpa dia katakan ini amanat dijaga ya. Tanpa dia katakan itu, kamu harus paham bahwa ini amanat. Dia gak ingin ada yang tahu selain kamu. Itu amanat dari dia. Bagaimana kamu mau membongkar dan menyebarkannya? Hal itu termasuk khianat dan mengorek aib atau rahasia orang. Kecuali, kata beliau, kecuali kalau di sana ada qarinatul fasad. Ada qarinatul fasad, ada qarinah yang mengarah kepada kerusakan, maksiat. Dan itu terkait orang dekat dia atau orang yang di bawah kekuasaannya, orang yang di bawah tanggung jawab dia, seperti istri dan anak, seperti istri dan anak, atau termasuk khodimah, pembantu rumah tangga misalnya. Kalau ada korinah-korinah menunjukkan bahwa itu ke arah yang tidak baik, ya ada korinahnya, memang gak sekedar kecemburuan buta, gak ada bukti, gak ada ini. Nah, memang ada korinah. Kok pulangnya malam, kok begini, kok begitu, kok sering nomor yang sama, kok ketawa-ketawa ini, atau bicaranya gak sopan, atau ini. Ke arah, masyaallah al-afiyah misalnya, perselingkuhan, atau ini. Maka boleh untuk dia melakukan yang semacam itu, dia rekam atau dia sadap dengan tujuan islah. Entah mau dia nasihati, dia tegur dengan keras. Sekali lagi, kalau ada qarinah, harus ada qarinah, qarinatul fasad. Kamu punya bukti qarinah yang mengarah kepada itu adalah kerusakan yang dikhawatirkan, atau itu anak kamu arahnya kok, kalau dia laki misalnya kepada perempuan, atau anak perempuan kamu arahnya ke anak laki, ada korinah ke sana untuk memastikan, untuk mencegah dia dari hal yang jauh lebih buruk, boleh untuk dilakukan yang semacam itu, direkam atau disadap penelponannya. Wa illa, kalau enggak ada korina-korina tersebut, ya kembali kepada hukum asalnya, itu tajasus dan haram. Oleh karena itu beliau nasihatkan, masih Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kamu mampu atau bisa menasehati atau ingkarul mungkar, labas. Karena kadang, kata beliau, orang sudah melihat sesuatu yang tidak dia senangi pada istrinya, pada anaknya, apalagi kepada orang lain. Atau mendengar omongan yang tidak dia ridhoi, membuat dia marah, tersinggung karena mengucapkan ini, mengucapkan itu, sampai itu ke telinga dia, sementara dia gak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang ada kerusakan lebih besar, yang ada kamu benci, mau tidak mau kamu gak akan bisa lepas dari itu, kamu akan emosi, kamu akan merenggangkan hubungan dengan mereka, sementara kamu gak bisa berbicara, gak bisa nyampaikan. Makanya as-salamah fi tarkiha. Kalau kamu gak mampu, ya lebih baik alal afiyah, ya sudah. Kamu gak tahu kalau apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, daripada kamu tahu, kamu melihat, kamu mendengar, tapi kamu gak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada semakin dongkol hati kamu, kebencian semakin besar dalam diri kamu, akhirnya yang muncul mihna alal mihna, cobaan menumpuk dengan cobaan yang berikutnya. Itu tadi satu sisi sudah mihna, mereka ada dalam korinatul fasad, kamunya ingin tahu, kamu sadap, kamu rekam, tahu sekarang sudah dengar, gak nyangka kamu kok mereka bicara seperti ini, kok terjadi yang semacam ini, tapi gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa nasehati, gak bisa bicara. Muncul lagi permasalahan mihna lain lagi, kerenggangan, tidak bertegur sapa, permusuhan, tidak ngasih muka, menumpuk kejelekan yang satu di atas kejelekan yang lain. Makanya dalam riwayat Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW sebutkan, la yuhadithuni ahad an ahadin bisyai. Aku tidak ingin salah satu dari kalian menyampaikan padaku tentang fulan begini, fulan begitu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena yang aku inginkan, aku keluar dalam keadaan salimus sadr, dadaku ini bersih. Tadi mihnahnya, kalau kamu gak bisa ingkarul mungkar, kamunya gak mampu menasehati, dadamu gak bersih, kamu menyimpan kebencian, mangkel sama fulan, mangkel sama fulana, karena kamu dengar, kamu tahu, tapi kamu bisa berbuat apa-apa, dadamu akhirnya gak ini. Suf terbiah, terbiah yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Dan itu hukum asalnya. Anta salimus sadr ala ikhwanik. Dada kamu bersih kepada ikhwan kamu. Enggak ada buruk sangka, enggak ada kebencian, enggak ada permusuhan, enggak ada ini. Enak kan? Kamu tidur bisa nyenyak, kamu makan bisa lahap nafsu. Alhamdulillah hidupmu enak. Tapi kalau sudah dadamu dipenuhi dengan hal-hal yang semacam itu. Tidur pun kamu gak nyenyak, kepikiran terus. Ya Allah, apa maksudnya? Fulan kok bicara begini, Alan kok berkata begini, Fulana kok mengucapkan ini. Makan kamu gak nafsu, hatta di depanmu ada sate, gulai, kambing bakar, ayam, zen, nikmat. Gak ada nikmatnya. Gak ada nafsu kamu makan. Karena dada kamu terpenuhi dengan kemangkelan, hawas, musuh. Kalau kamu gak bisa, biarkan dada kamu paling tidak bersih. Pasrahkan kepada Allah. Banyak doa. Belum lagi, ini masih semua penjelasan beliau. Belum lagi orang yang dimaksud, yang kamu tajasusi tadi, yang kamu sadap, yang kamu rekam, ternyata subhanallah Allah kehendaki baik baginya. Allah kasih hidayah, dia tobat. Bahkan setelah dia tobat, kondisinya, istiqomahnya jauh lebih baik dari kamu. Dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, Masya Allah, tabarakar rahman. Tapi kamu dari awal sudah kadung terlanjur menyimpan hawas sama orang ini. Mangkel yang gak hilang-hilang. Mungkin sampai orang ini tobat istiqomah, gak hilang itu dalam dadamu. Kan mihnah. Akhirnya kan muskil. Kamu terlibat masuk dalam jebakan syaitan yang sulit untuk kamu keluar darinya. Dari awal kamu yang salah. Ngapain kamu tajasus? Kalau dari awal kamu salimu sodor kan enak. Kalau kamu gak tahu apa yang dilakukan orang. Orangnya sudah tobat sekarang, sudah Masya Allah istiqomah ini. Tetap saja kedengkian kamu, permusuhan kamu, bencinya kamu sama dia gak hilang-hilang itu. Dari dadamu. Di sisi lain juga akan tampak itu dalam keseharian, dalam muamalah, ya gak bisa disembunyikan. Ya gak mungkin kan kamu sudah dengar fulan berkata ini itu, melakukan ini itu, kemudian kamu masih bisa senyum, masih bisa ini, gak mungkin. Kamu akhirnya pasang wajah, merengut, gak ada senyumnya, gak ada ininya, menampakkan kebencian ini. Dan itu merusak hubungan seperti tadi. Tufsiduhum. Kamu merusak hubungan, merusak kehidupan. Kembali lagi karena kamu tajassus. Karena kamu nyadap, karena kamu ngerekam, akhirnya kamu dengar sesuatu, kamunya akhirnya bersikap kepada orang ini. Masang wajahmu, melengos kalau ketemu, gak ada senyumnya. Maka semakin besar permusuhan dan kedengkian terjadi di antara muslimin. Makanya nasihat beliau Syekh Ibnu Utsaimin, ara an-salamah min hadzal jihaz alladhi yatajassas 'alan nas aula bikulli halin. Itu nasihat beliau. Maka aku berpendapat keselamatan itu lebih baik. Ini sudah enggak usah kamu rekam-rekam, enggak usah kamu sadap-sadap dengan alat-alat yang ada. Apalagi sekarang mungkin lebih canggih, orang enggak perlu alat khusus yang ini itu, mungkin dengan kepintaran dia di dunia teknologi, dengan cara ini itu dia bisa bobol password orang, dia bisa masuk, dia bisa bongkar-bongkar ternyata punya hubungan ke sana, ada link ke situ, hubungan sama ini, hubungan sama itu. Renggang hubunganmu dengan mereka. dadamu enggak salim. Makanya kata beliau, aras salama min hadzal jihaz. Pendapatku lebih baik kamu jauhi yang semacam ini. Jangan pakai yang semacam ini, lebih baik bagi kamu. Tadi mimbabil bayan, kalau memang ada hajat qarinatul fasad tadi, boleh kalau itu terkait anaknya atau istrinya. Itu pun padahal orang yang dibawa kekuasaan dia kan, istri dan anaknya dibawa kekuasaan dia, istri dan anaknya orang-orang yang dibawa tanggung jawab dia. Itu pun walaupun beliau katakan hajat membolehkan untuk dia ngerekam, untuk dia nyadap, kalau ada qarinah fasad, itu pun masih beliau katakan wa ma'adzalik al afdal alla yaf'al. Al afdal alla yaf'al, yang lebih afdal enggak usah dia lakukan. Yang lebih afdal tidak usah dia lakukan. Di sisi lain, dan nasihat beliau masya Allah khabir, orang yang berpengalaman selain ilmunya dan ketakwaannya, kecemburuannya dalam syariat, beliau katakan manusia tabiat mereka adalah tanakul, gak akan puas di satu titik. Sekarang toyib, dia merasa berhasil, oh bisa ternyata nyadap penelponan anaknya dengan siapalah, atau istrinya dengan siapa, dia berhasil dan bisa, merasa bisa. Syaitan gak berhenti membisik-bisikkan dirinya, kamu kan bisa, kamu kan ngerti caranya begini begitu, coba tetangga istrinya fulanah itu teleponnya ke siapa, apa yang dia bicarakan. Awalnya istri dia, anak dia, sekarang anak istri tetangga, dia fuduli, dia tajasusi, berhasil, bisa dia, oh fulana tetangga ternyata ini itu, terus berkembang, dia pengen tahu pemerintahnya sekarang, kepolisian itu apa saja yang dilakukan, telepon mereka punya alat apa namanya itu, wakil tolki atau apa untuk koordinasi sama mereka, nyadap kepingin tahu apa yang dibicarakan, apa sih yang fudul, terus terdorong untuk ingin tahu dan ingin tahu yang semula gak ada perlunya bagi dia dan gak ada baiknya bahkan untuk dia tahu. Gak akan dia berhenti di satu titik, dia turuti yang satu, syaitan akan mengiring dia kepada yang lain, kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya. Enggak ada baiknya. Makanya beliau katakan al-afdhal alla yaf'al, yang lebih afdhal bagi dia untuk tidak dia lakukan. Imam, alim, ulama besar, kecemburuannya jauh di atas kita. Anta salimu sadr aula, dadamu kamu bersih lebih baik. Kamu nasehati, kamu doakan, gak perlu kamu sampai cari-cari tahu, mengorek-ngorek, nyadap, ngerekam ini itu. Semakna dengan itu, yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika orang bertanya kepada beliau, boleh enggak aku bertajasus, mentajasusi seseorang di dalam rumahnya. Ini orang di dalam rumahnya, aku ingin tahu apa yang dia lakukan, ngapain dia, apa saja yang dia lakukan. Mungkin dia pasang alat atau apa, ini itu. Mungkin dengan itu aku bisa tahu dia melakukan yang haram, atau mungkin dia mabuk-mabukan, minum khamr dalam rumahnya, atau yang semacam itu. Jawab Syekh rahimahullah, laisa lakat tajassus, tidak boleh kamu untuk bertajassus. Karena Allah katakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Larangan dari Allah, wa la tajassasu. Dan Rasul pun sebutkan dalam hadis beliau, wa la tajassasu, maka enggak boleh kamu mengorek-ngorek ingin tahu apa yang dilakukan orang dari kemaksiatan. Terlebih kalau orang itu sudah Allah tutupi. Ya Allah menutupi, enggak ada yang tahu. Mestur. Mungkin dia maksiat, mungkin. Tapi kan Allah tutupi, enggak ada yang tahu. Orang taunya fulan alal khair. Fulan ahlul khair, itu yang orang tahu. Ibadah, sholat lima waktu, masya Allah, karim, akhlak ini. Mungkin dia bermaksiat, mungkin. Tapi Allah tutupi. Allah jaga kehormatan dia, nama dia. Fala tahris ala kashfih. Maka kamu jangan berusaha untuk membongkar itu tutupan yang sudah Allah tutupi. La tahris. Hirs menunjukkan, hirs itu kamu meluangkan segala kemampuan yang kamu punya untuk bisa sampai tahu. Itu hirs. Sangat ambisi dan antusias kamu. Kemampuan kamu, upaya, daya, kekuatan, ilmu kamu, semua kamu kerahkan supaya kamu tahu, berhasil membongkar apa yang tertutupi dari fulan tadi. Haram. Bukan demikian sifat seorang mukmin. Mata dhaharul amr ba nabi duni tajassus wajaba alaikan nasiha. Kecuali kata beliau, kalau memang itu bana, dhahara, tampak, terlihat memang. Bukan hal yang tersembunyi, tertutup. Memang kelihatan, dia sudah tidak malu, tidak segan melakukan itu, mengucapkan itu. Itu pun saat itu terjadi, ya kamu panggil, kamu nasihati, kamu arahkan. Taqillah ya fulan, haram bagimu ini. Kamu nasihati. Tampak tanpa kamu tajasusi. Jangan kemudian kamu katakan, anak nasihati dia sudah tersebar ini. Ya sudah tersebar tapi dengan tajasus. Tersebarnya karena ditajasusi, karena dimata-matai, karena direkam, karena disadap. La ya akhi. Bukan begitu caranya. Kalau memang dia menampakkan itu, baru kamu nasihati. Dia tidak tampakkan, Allah tutupi, tutupi. Itu saudaramu, aibnya. Khalik salimus sadr. Biarkan jaga dirimu tetap salimus sadr. Bersih dadamu. Enggak ada mangkel, enggak ada hawas, enggak ada marah, enggak ada benci, enggak ada kepada kaum muslimin. Yang jelas tajassus itu haram, itu yang difatwakan oleh a'immah dan ulama kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.